aku capek cinta ini. Aku capek ya, sudah jangan terus bohong. Aku capek yang, aku capek yang kau hubungan kita terus-terus gini. Sampai kapan yang, sampai kapan yang aku selalu kau bohong-bohongi. I make your speakers bang. Yang, aku capek yang kalau hubungan kita hanya sandiwara. Aku capek yang, aku capek yang lebih baik kita berpisah saja. Pergi pagi pulang selalu larut malam, alasanmu selalu itu-itu saja. Kamu sering bilang tugas keluar kota. Speakers bang. I make your speakers bang. Aku capek yang, aku capek yang kau hubungan kita terus-terus gini. Make your speakers bang. Canda bukan gadis